Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini akan kita kaji hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ditulis oleh Imam Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri Ibnu Husain Ibnu Hasan Ibnu Muhammad An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama dulu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Malam ini juga hadisnya sama, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Qala, Umar berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, bainama ketika nahnu kami 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari. Apa makna hadis ini? Menunjukkan Nabi itu bersama sahabat. Jadi jangan bayangkan Nabi itu tiba-tiba datang langsung, tak pernah jaib, tak mau berduduk bersama, tak mau bergabung bersama, datang habis itu masuk kamar, tak ada tanya jawab, tak ada dialog. Ah, ini tak betul. Ada sekarang ustaz datang ke Pekanbaru ni, buka pengajian, sampaikan, habis itu hilang, tak tahu entah ke mana perginya. Tak boleh tanya jawab. Jangan tanya-tanya. La tanazamu fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Tak boleh tanya jawab. Nanti kalau ada tanya jawab akan ada ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf hati jadi rusak. Ini tak betul. Nabi SAW duduk dia bersama sahabat. Makanya ada istilah halaqah. Halaqah artinya lingkaran, bulat. Nabi duduk, lalu sahabat duduk keliling. Sana ada halaqah hadis. Setelah Nabi SAW meninggal, Imam Syafi'i pindah ke Mesir, ada halaqah hadis, ada halaqah fikih, ada halaqah tafsir, ada halaqah sirah, ada halaqah bahasa Arab, ada halaqah usul fikih. Halaqah, halaqah, halaqah. Oleh sebab itu sekarang dihidupkan lagi pengajian model sistem halaqah. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang turun karena pertanyaan sahabat. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti disedekahkan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan hilal. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum perempuan haid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Allah. Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu tentang itu melainkan sedikit saja. Yas idza sa'alaka 'ibadi anni. Kalau hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib. Katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menyahut kalau dipanggil. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Falastajibuli, mintalah kepadaku, wal yu'minu bi, percaya kepada aku. La'allahum yarshudun. Banyak sekali ayat-ayat itu turun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Makanya ayat yang ada kronologisnya disebut dengan asbabun nuzul, sedangkan hadis disebut dengan asbabul wurud. Ketika kita duduk bersama, nampak muka guru, nampak mata guru, nampak bagaimana guru menjelaskan, itu zaman dulu. Zaman sekarang, setelah ada mikrofon, kita tak lagi perlu halaqah. Kenapa? Karena suara, dulu suara hanya sampai berapa putar lah kalau tak pakai mikrofon. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit. Paling berapa putaran. Makanya dulu hubungan murid sama guru dekat. Sedekat apa? Sedekat suaranya itulah. Satu putaran. Itu dekat, enggak tahu. Sekarang enggak. Ceramah berapi-api, murid tak kenal guru, guru tak kenal. Apalagi yang model streaming. Baik, jangan berkecil hati saudara-saudaraku yang ikut kajian melalui streaming malam ini. Baik. Sampai suatu saat nanti kita berjumpa bertatap muka insyaallah. Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, iltala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang rajulun, laki-laki. Bagaimana laki-laki itu? Syadidu bayadhi siyab, syadid bayad siap. Bajunya sangat putih. Macam mana putihnya? Macam inilah agak-agak. Syadid bayadis yab. Syadid, syadid artinya sangat. Sawadis sya'ri. Syadid bayad siap. Bajunya sangat putih. Syadid sangat. Sawad hitam. Sya'ri rambut. Bajunya sangat putih. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tak ada tanda-tanda dia musafir. Seandainya dia musafir orang jauh, pasti bajunya tak putih, bajunya pasti warna debu, karena dia naik onta, melekat debu di bajunya, pasti bajunya warna kusam. Tapi dia syadidu bayadis siyab, bajunya sangat putih. Seandainya dia musafir dari perjalanan jauh, pasti rambutnya berwarna debu, karena rambutnya kena debu, kena hujan debu, turab. Tapi pada saat itu dia syadid sangat, sawad hitam, syar rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, la yura alaihi atharus safar, tak ada tanda-tanda bahwa dia musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, anehnya lagi, la ya'rifuhu minna ahadun, tak seorang pun dari kami kenal sama dia. Siapa ini orang? Seandainya dia dari perjalanan jauh, tentulah rambutnya kumal. Seandainya dia orang sini, pasti orang situ kenal. Ini aneh, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tapi tak ada yang orang kampung itu kenal. Apa pelajaran dari sini? Bahwa ini makhluk aneh. Di akhir hadis baru ketahuan. Yang kedua, kata ulama, saya mengutip pendapat ulama, begitulah semestinya orang menuntut ilmu, pakai rambut sangat hitam dan baju sangat putih. Bukan berarti orang tua tak boleh mengaji karena rambutnya tak hitam lagi. Maknanya apa? Bersih. Sebelum berangkat pengajian, mandi dulu. Setelah itu pakai baju yang paling baik. Setelah itu pakai minyak wangi-wangian. Makanya kalau kita ngaji sama ulama, itu buhur tak pernah berhenti. Buhur itu asap. Waktu saya bulan lalu ke Mesir, masuk jam 10 pagi, keluar jam 10 malam, buhur tak pernah berhenti. Ada satu orang ditugaskan menghidupkan buhur. Asal mati, isi lagi. Asal mati, isi lagi. Buhur itu dari kayu gaharu. Kayu gaharu. Merasap terus wangi. Nah, kita sekarang sudah digantikan dengan parfum. Mana dia? Sebentar ada. Itu bahan kimia. Tapi kalau itu buhur, bagus. Nah, waktu bertamu ke rumah Habib Ali Zainal Abidin di Kuala Lumpur, sebentar aja bertamu, langsung ada petugas buhur hidupkan. Kenapa? Malaikat suka wangi-wangian. Malaikat itu datang ke majelis ilmu. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat datang kepada majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, membaca ayat-ayat kitab suci Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Nazalat 'alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Rasyat bihimur rahmah, turun rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itulah mengapa di akhir majlis banyak tuan-tuan guru berdoa supaya ingin majlisnya itu diaminkan oleh para malaikat. Mana akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman atau bawang putih, la yaqrabanna, jangan dekat-dekat majlis kami. Kenapa orang yang habis makan bawang merah, bawang putih tak boleh dekat majlis? Karena li'annal malaikata tata'adza, malaikat pun merasa tersakiti dengan bau bawang itu. Tak suka dia bau-bau busuk. Kalau malaikat tersakiti bau bawang, apalagi bau jengkol, bau petai, bau belacan. Bau. Oh, kalau gitu tak boleh dimakan. Boleh. Siapa bilang tak boleh dimakan? Makanlah. Tapi habis itu gosok gigi. Laula ana syuqqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, kalau dia mau mengajar, dipakainya baju yang paling bagus, dipakainya kain yang paling bagus, dipakainya sorban yang paling bagus, menghormati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang laki-laki ingin mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana cara menuntut ilmu. Rambutnya sangat hitam seperti orang yang baru saja mandi bersih. Masalah mandi bagi kita di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani Thailand, Moro, Filipina, kita semuanya mandi tiap hari. Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Bahkan 3 kali mandi. Tapi bagi orang di Timur Tengah, kalau sudah musim dingin, 1 minggu sekali mandi. Apalagi kalau sekamar sama orang Afrika. Bau kepinding. Habis main bola, masuk dia ke dalam, dilap-lapnya aja, tak bisa. Ustaz kau tahu, saya pernah sekamar. Maka saya tahu. Maka kedatangan orang ini mau mengajarkan begini cara menuntut ilmu, pakai baju yang bagus. Alhamdulillah, saya dari belakang tadi ke depan lewat harum semerbak semua jamaah Masjid Raya Senapelan. Masya Allah, luar biasa. Betul nih Pak Ustaz, betul lah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di dekat Nabi. Ini pun adab menuntut ilmu, maka duduk paling dekat. Makanya di mana-mana kita mengaji duduk berkeliling, duduk dekat guru. Kenapa? Karena didengar telinga. Dulu kalau duduk jauh tak didengar telinga. Sekarang ada orang tak mau duduk dekat guru, duduk dekat speaker. Duduk dekat bapak itu kan kita dengar. Bagus aku duduk dekat speaker. Tujuannya kan mendengar, betul. Mukanya tak nampak, raut wajahnya tak kelihatan. Maka hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dilekatkannya, ditempelkannya ujung lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ditempelkan, dilekatkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnada yusnidu, bersandar, disandarkannya lututnya dengan lutut Nabi. Itu menunjukkan duduknya bukan duduk macam orang makan, tapi duduknya macam tasyahud awal. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi, diletakkannya tapak tangannya di atas pahanya. Fa asnada rukbatayhi 'ala rukbatayhi, lututnya bertemu. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi, diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Ke pahanya paha dia atau ke paha Nabi? Maka riwayat lain, hadis yang kita kaji malam ini hadis riwayat dalam Sahih Muslim, paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim, diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya. Maka penjelasan di paha siapa? diletakkannya kedua tapak tangannya di atas pahanya, paha dia atau paha Nabi, maka tak bisa membaca hadis dari satu kitab saja. Setelah kita baca dalam kitab Sunan Nasa'i, di situ dijelaskan diletakkannya tapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi macam mana tuh bentuknya? Tak pula ada kamera pakai layar. Duduk sini Ustaz. Duduk tasyahud awal. Fa asnada rukbataihi ala rukbataihi. Berjumpalah lututnya sama lututnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas pahanya. Paha siapa? Paha Nabi. Enggak, antum yang jadi Nabi sekarang. Jadi saya yang jadi, saya yang laki-laki rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih tadi. Lututnya bertemu lutut, lalu diletakkannya kedua tapak tangannya ke atas kedua pahanya. Bukan paha dia, kalau paha dia begini. Tapi diletakkannya ke atas paha Nabi SAW. Letakkannya ke paha Nabi SAW. Begitulah bunyi hadis itu. Lah, duduk balik. Apa maknanya? Begitulah dekatnya hubungan antara guru dan murid. Tak ada jarak. Bukan jaim. Bukan, wah, salah habis pengajian. Entah apa. Ah, Ustaz Somad tuh ngomong aja tuh. Kemarin di Padang tak ada duduk-duduk sama kami. Langsung masuk mobil. Wuh. Itu lain daerah tentu macam-macam menghindari. Tapi semuanya jamaah baik-baik insyaAllah. Ramai jamaah tuh. Kalau kita tunggu. Tapi kalau dalam keadaan begini, duduk bersama. Ada kebersamaan bersama Nabi SAW. Masalah duduk mengaji mesti duduk tasyahud. Sampai sekarang masih ada di majelis-majelis yang tetap mengamalkan itu. Di Bogor. Di Bogor ada namanya Majelis Tafaqquh Fiddin. Yang mengajar namanya Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Disebut Al-Banjari karena dia orang Kalimantan Selatan. Al-Banjari, orang Banjar. Al-Makki karena dia lama di Makkah. Selesai dia mengaji-mengaji di Makkah. Nama gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani orang Padang. Meninggal di Makkah tahun 1990. Jabatan terakhirnya rektor di Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah. Gelarnya Musnidud Dunia, ahli sanad hadis sedunia. Nah, Syekh Nuruddin ini belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu kemudian habis di Makkah dia ke Mesir Al-Azhar. Habis itu membuka pesantren di Bogor. Muridnya cerita ke saya, kalau ngaji sama Syekh Nuruddin, duduknya dari awal sampai akhir mesti duduk tasyahud awal. Saya sampai sekarang tak mempermasalahkan duduk. Mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, mau telentang, mau telungkup. Saya termasuk ustadz yang tidak disiplin. Kalau ustadz yang disiplin itu masuk, pertama pakai kolan suah. Setelah kolan suah, bersorban. Setelah bersorban, ada lagi imamah. Sorban, imamah. Setelah itu pakai burdah ditengkuk. Jubah dua lapis. Kemudian murid tak boleh duduknya harus duduk tasyahud. Saya termasuk yang tak formal. Ustaz tak formal. Ustaz nyantai lah. Terserahlah. Yang penting tapi ini baik. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita masih mempertahankan tradisi ini. Duduk tasyahudnya itu tasyahud awal. Wah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ. Si laki-laki tadi pun berkata, apa kata dia? Ya Muhammad, hai Muhammad. Dia tak memanggil Nabi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apa Islam itu? Apa Islam itu Muhammad? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Rasulullah bersabda, الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah asal rukun Islam yang lima. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Makna tashhada di situ bukan menengok dengan mata. Ini banyak orang sekarang mengaji yang tidak-tidak. Antashhada an la ilaha illallah. Antashhada an la ilaha illallah. Makna tashhada artinya membenarkan. Pak Ustaz, katanya syahadat itu mesti kita tengok Tuhan pakai mata. Mana bisa? La tudrikul abasaru. Dia tak bisa ditengok pakai mata. Wa huwa yudrikul abasara. Dialah yang menengok mata. Dia menengok biji mata kita. Biji mata kita tak bisa menengok dia. Oleh sebab itu maka aliran-aliran sesat ini banyak menyelewengkan hadis. Hadis yang dipakainya hadis sahih, tapi pemahamannya saqim. Saqim matinya sakit, rusak, menyesatkan orang. Syahadat kan? Ya. Syahadat itu kan artinya menengok dengan mata. Ya. Ustaz Somad, kamu ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu sudah pernah menengok Tuhan? Belum. Ah, lun putih kaji lagi. Mengajilah ke guru kami. Guru kami asal pejamah itu nampak Tuhan. Makna syahadah di situ artinya at-tasdiq, membenarkan, percaya. Itu makna syahadah menurut kata ulama kitab yang kita pakai. Tuhfatul Kiram Syarah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, Syafi'i mazhabnya Syafi'i Al-Azhari, ulama Al-Azhar Mesir. Makna syahadat artinya percaya. Nanti kalau ditanya orang, kamu sudah bersyahadat? Sudah. Apa itu syahadat? Aku percaya anta syahada an la ilaha illallah. Agama yang pertama kali berani mengatakan tidak adalah Islam. Katakan tidak kepada Lata, katakan tidak kepada Uzza, katakan tidak kepada Manat. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naam. Tidak. Tidak kepada lembu, tidak kepada batu, tidak kepada kayu, tidak kepada hantu. La ilaha illallah. Banyak orang berani mengatakan ya, tapi tak banyak yang berani mengatakan tidak. Maka Islam mengatakan antashhada an la ilaha illallah. Makanya kita kuatkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa mesti menunjuk? Karena dulu mereka menunjuk Tuhannya Lata, Uzza, Manat. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tagut, ya Naham. Setelah Islam datang, tak boleh lagi nunjuk-nunjuk berhala. Maka menunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bukan berarti ditunjuk ke muka Tuhan itu di muka. Menunjuk ke atas berarti Tuhan ke atas. Dia tak bisa ditunjuk. Kalau dia bisa ditunjuk berarti dia mengambil tempat. Ini kamera, itu kamera. Berarti dia di situ. Ini air minum, berarti dia di sini. Kalau ditunjuk sama dengan makhluk. Maka Allah itu dalam kitab Aqidah Tuhawiyah munazzahun anil jihadis sit. Dia suci dari enam arah. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan apapun. Wa huwa sami'ul basir. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka makna syahadah bukan menyaksikan dengan biji mata, tapi mengakui tiada Rabb selain Allah SWT. Yang paling rendah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Naik, la mahbuba bihaqqin illallah. Tak ada yang dicintai kecuali Allah. Cinta sama anak, jangan sampai lupa pada Allah. Cinta pada bini, jangan sampai lupa pada Allah. Cinta pada warung, harta, ruku, jangan sampai lupa pada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, keluargamu, binimu, lakimu melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita disuruh meninggalkan semua ini. Bukan disuruh kita meninggalkan. Oh kalau gitu tinggalkanlah barang dagangan ini, tinggalkanlah kebun ini, tinggalkanlah semua ini. Tidak, kita tidak disuruh meninggalkan itu semua. Kita disuruh untuk tetap beramal dengan anak. Beramal dengan anak, didik anak baik-baik, jadilah anak soleh-soleha. Beramal dengan istri, jaga dia baik-baik, jadilah istri soleha. Beramal dengan harta, berinfak, bersedekah. Jadi Islam tak menyuruh meninggalkan antasyhadu an la ilaha illallah, tapi tak sepakat hanya pada Allah saja. Karena kalau cerita pada Allah, Yahudi pun percaya pada Allah. Percaya kalian sama Allah? Ya. Percaya kamu sama Allah? Percaya, kata Yahudi. Nasrani pun percaya. Tapi ketika ditanya, bagaimana dengan Muhammad? Enggak, kami tak mau Muhammad. Maka turunlah ayat, qul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul percaya sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka ketika Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat, datang Nabi bertanya, Umar, apa yang di tanganmu itu? Taurat, ya Rasulullah. Sini. Ambil Taurat, disobek sama Nabi, dikuyak sama Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Laukana Musa hayyan, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hidup sekarang, pasti dia akan ikut aku. Musa hidup sekarang, dia ikut aku. Kenapa kau bawa-bawa Taurat? Yang bawa-bawa? Satu-satunya jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallah il-islam. Makanya sepasang dia, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi setelah syahadat ada lagi, wa tuqimas shalah, kau tegakkan salat. Sekarang ada orang bersyahadat tapi tak salat. Kau kenapa tak salat? Saya sudah baca hadis Pak Ustaz, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarat, walaupun mencuri, walaupun berzina, tetap masuk surga. Jadi saya pilih hadis ini saja. Semua masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in sarat, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi jangan lupa, dia transit dulu, dia obok-obok dulu. Makanya kita suruh minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kenapa minta jauh dari neraka? Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Makanya ada ulama yang berkata, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Kalau Ustaz, saya dua-duanya minta. Minta masuk surga, minta selamat dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta ridhamu dan kami minta surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung kepada engkau supaya jauh dari murkamu, dan kami minta selamat dari api neraka. Saya dua-duanya minta. Kata ustaz kami, Pak Ustaz, kalau beramal itu tak usahlah mengharapkan surga, tapi beramal itu hanya mengharapkan Allah. Beramal mengharapkan surga itu bukan salah. Allah menyuruh dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin, surga. Arduha samawatu wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang nyuruh kok. Ada Nabi menyuruh kita beramal minta masuk surga? Ya. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus. Firdaus surga yang paling tinggi. Kalau kalian minta sama Allah, mintalah surga firdaus. Dengan syarat, asyhadu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Bagaimana kalau orang bersyahadat tapi tidak berzakat? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau mana'uni iqalan, seandainya mereka tidak mau membayar satu tali saja, jangankan satu onta, jangankan satu kambing, satu tali yang dulu mereka bayar kepada Nabi SAW, tiba-tiba setelah Nabi meninggal mereka tak mau bayar, wallahi demi Allah, la uqatilannahum, aku akan perangi mereka. Umar tak setuju. Umar kata, Umar, Abu Bakar, kenapa kau perangi mereka? Mereka kan bersyahadat. Nabi kan sudah bilang, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah faqad asama minni dima'akum wa abwalakum. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka hartanya, nyawanya, kehormatannya tak boleh diganggu, darahnya tak boleh ditumpahkan, hartanya tak boleh diganggu, nyawanya tak boleh direbut, kehormatannya tak boleh diganggu. Kenapa engkau memancung kepala orang yang tak berzakat? Ini penting. Sekarang banyak orang mementingkan syahadat saja. Asal habis syahadat, ah solat nantilah itu, ah zakat nanti. Oh tak bisa. Tidak ada kewajiban lari pagi bagi masyarakat Pekanbaru. Orang Pekanbaru tak disuruh lari pagi. Tapi kalau sudah terdaftar sebagai tentara, wajib lari pagi. Kalau sudah terdaftar jadi tentara, tinggal di bateri P, tinggal di bateri R, wajib lari pagi. Tidak ada kewajiban orang Pekanbaru lari pagi. Tapi kalau sudah terdaftar jadi tentara, wajib lari pagi. Islam tidak mewajibkan sholat kepada orang lain, tapi kalau sudah Islam, wajib sholat. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Kalau sudah Islam, wajib berzakat. Ini sekarang enggak. Kepada bapak ibu sekalian, dihimbau agar membayar zakat. Siapa yang tak berzakat tak apa-apa. Oh tak bisa begitu. Basnas di kantor dekat Masjid Ar-Rahman, Badan Amil Zakat Nasional. Ah, ini bayar zakat. Bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, hanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir. Tegakkan salat, bayar zakat. Watasuma Ramadan, puasa Ramadan, jangan sampai tinggal. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwalihihu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Sampai begitu. Sampai-sampai ibu yang dulu banyak tinggal puasa, maka gantilah puasanya dengan hari tadi, yang hari ini puasa. Baik sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi puasa sunat, tapi niatnya niat qadha, jangan niat puasa Senin. Saya berniat puasa qadha, maka qadha-nya lunas dan otomatis dapat pahala puasa Senin. Ustaz puasa apa tidak? Saya tak puasa. Kenapa Ustaz tak puasa? Tak sanggup sih. Tadi jam 7 pagi masuk kelas, malam tadi dari Padang sampai jam 3, jam 7 masuk kelas, habis itu jam 8.30 masuk kelas, habis itu jam 10.30 masuk kelas, habis itu jam 2.30 masuk kelas, pulang ke rumah mandi pakai baju bagus baru datang kemari. Oh, kalau puasa juga mati toga lah Pak. Tapi kalau waktu luang tak ada musafir, tak ada berat. Yang berat nih menahan makan saya sanggup, menahan minum saya sanggup. Tapi bersuara 4 lokal tambah lagi ceramah, kalau tak minum kering. Nah, ini yang membuat saya tak puasa hari Senin. Jadi jangan nanti alah somat tu ceramah aja tu. Ya bukan tak bukan pernah dia puasa. Puasa kalau kebetulan sedang lapang, sedang luang. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau pergi haji, in istata'ta ilaihi sabila, kalau mampu. Mampu apanya? Mampu ekonomi, mapan. Itu menunjukkan orang Islam disuruh kaya. Kalau orang Islam tidak kaya, akomodasi, konsumsi, transportasi, penginapan hotel, naik pesawat, naik mobil, naik motor, ditambah lagi dengan makan. Masa pengen mampu? Itu menunjukkan orang Islam wajib kaya. Apalagi sekarang untuk haji ONH plus yang bisa langsung, itu pun waiting room, waiting list 3 tahun. Untuk ONH biasa Pekanbaru store 2017 berangkat 2031 entah 2035. Masih lumayan lagi. Kuala Lumpur 30 tahun. Kuala Lumpur, Malaysia. Store yang anak-anak umur 50 tahun, umur 5 tahun sekarang, store dia 35. Makanya yang mau berangkat haji store umur 5 tahun. Kalau umur 50 store, berarti 80 baru berangkat. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka masuk waktu isya. Pendek betul waktu isya ini sekarang. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shallal nisfal lail, mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, mendapatkan balasan pahala seperti salat sepanjang malam. Law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, seandainya mereka tahu balasan pahala salat isya dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa kata si laki-laki tadi? Sodakta. Sodakta. Sodako maha benar dia. Sodakallahul azim. Sodakta. Engkau benar. Fa'ajibna. Kata Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini. Fa'ajibna. Kami heran. Ajibna. Ajib. Ini orang mengherankan. Dia yang bertanya, dia pula sodakta. Pak, di mana jalan ke pasar bawah? Nanti bapak lewat jalan Ahmad Yani, terus saja. Nanti jumpa rumah wali kota sebelah kanan, terus saja. Nanti sebelum sampai ke tepi sungai ada pasar. Di situlah pasarnya. Bapak betul. Itu kan heran gitu. Dia yang bertanya, dia pula membetulkan. Sadaqta fajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sadaqta. Kata dia, kau benar. Fa'ajibna, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Yas'aluhu, dia yang bertanya. Wa yusaddiqu, dia pula membetulkan. Ini orang aneh. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas musafir, tapi orang mukim tak ada yang kenal. Dia yang bertanya, dia pula membetulkan. Siapalah orang ini? Qala, dia berkata lagi, fa'akhbirni 'anil iman. Muhammad, tadi yang bawah Islam, sekarang naik. Akhbirni anil iman. Iman itu apa? Dijawab Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. An tu'mina billah, kau percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, Allah punya malaikat-malaikat. Wa kutubihi, Allah menurunkan kitab-kitab. Wa rusulihi, Allah menurunkan rasul-rasul. Wal yaumil akhiri, bahwa hari akan berakhir, hari kiamat. Wa bil qadri, kau percaya takdir. Khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Apa kata dia? Sodakta, kau betul. Ini orang, dia yang bertanya, dia pula yang betulkan. Baru dia tanya yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Islam, sudah. Iman, sudah. Sekarang tolong beritahu aku apa itu ihsan. Fakhbirni anil ihsan. Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi? Yang paling tinggi, nomor tiga. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau menengok dia. Seakan-akan kau memandang dia. Tapi tak bisa kau pandang dia. Fa'illam takun tarah. Kalau kau tak bisa memandang dia, fa'innahu yarak. Maka dia yang memandang engkau. Maka buatlah dirimu merasa selalu dipandang Allah SWT. Ruang ini diawasi kamera CCTV. Semua pegawai serius bekerja. Kenapa? Karena merasa dipandang oleh direktur dari lantai 10 di atas. Lokal ini diawasi oleh ibu kepala sekolah. Semua murid takut mencontek. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh ibu kepala sekolah, walaupun ibu itu sedang keluar shopping ke mall. Sedangkan dikatakan makhluk yang memandang saja, pegawai takut. Mobilnya parkir, Pak Kadis ada? Tak, kami tak tahu dia entah ada atau tidak. Tapi mobil plat merahnya ada. Ketakutan semua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tak pernah luput dari pandangannya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia maha melihat. Wasami'ul basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Oleh sebab itu maka inilah puncak. Maka ulama ini terbagi tiga. Ulama yang sibuk mengkaji masalah solat, zakat, puasa, haji, ulama fikih. Ulama yang sibuk mengkaji masalah Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, ulama akidah. Ulama yang sibuk membahas masalah kita ini diperhatikan Allah. Bisikan hati kita pun dicatat malaikat. Kita ini senantiasa menjaga adab-adab kepada Allah. Inilah ulama akhlak. Makanya Islam ini dibagi tiga. Hukum halal, haram, makruh, mubah, fikih. Akidah tentang alam barzah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Quran, tentang Zabur, tentang Taurat, tentang kiamat, tentang takdir. Akidah. Akhlak. Bagaimana kita ini merasa dipandang Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik, setiap tingkah laku, mayal fizu min qaulin, setiap yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi dan senantiasa. Lanjut lagi, fa akhbirni anis saah, yang keempat. Islam, iman, ihsan. Fa akhbirni anis saah, tentang hari kiamat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi a'lami minas sa'il. Mas'ul, aku yang ditanya, bi a'lam min anha minas sa'il. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini orang aneh. Nabi ditanya, malah jawaban Nabi, mal mas'ulu anha, aku yang ditanya, bi a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tak tahu tanggal pastinya kapan, hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, akhbirni an amaratiha. Kau kasihlah tanda-tandanya ajalah, signal-signalnya ajalah. Kira-kira kapan hari kiamat itu terjadi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antalidal amatu rabbataha. Ketika budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuannya. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, ketika kita umat Islam menguasai daerah kafir, maka perempuan-perempuan yang ada di situ menjadi harta rampasan perang, menjadi tawanan, statusnya budak. Lalu kita berhubungan dengan budak itu, lahir anak, maka budak-budak melahirkan anaknya. Tapi pendapat ini ditolak. Pendapat yang kuat kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah budak-budak hamba sahaya melahirkan tuannya, maksudnya orang memperbudak orang tuanya. Budak melahirkan tuannya, anak jadi tuan, emak jadi budak. Jangan sampai terjadi di tengah keluarga kita, ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu lama-lama jadi pembantu. Ini banyak ini. Antalidal amatu rabbataha, budak hamba sahaya melahirkan tuan-tuan yang perkasa, menyuruh emaknya, mak tolong masakkan, mak tolong ambilkan, mak. Tapi sekarang mak ini pun salah juga. Dari kecil sudah membentuk dia menjadi tuan-tuan di rumahnya sendiri. Untuk apa dia sarjana hebat, IQ tinggi, IP 4, tapi menyuruh-nyuruh orang tua? Tak ada kehormatan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antaral hufatal uratal allata. Kau tengok nanti ada hufat, orang yang tidak pakai slop, tak pakai sendal, orang susah. Allata, orang fakir. Ri'a asya, pengembala-pengembala kambing. Tidak pakai sendal, tak pakai alas kaki, fakir miskin, mengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Apa maknanya ini? Orang-orang yang susah tiba-tiba dapat harta melimpah sehingga tidak lagi dia tahu bagaimana cara mengatur harta ini, asyik berlomba dengan dunia-dunia. Sekarang banyak penafsiran-penafsiran, ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan pengembala kambing yang tidak beralas kaki, miskin, susah adalah negara-negara teluk. Bahrain, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Dubai, Uni Emirat Arab, yang dulunya susah pengembala kambing orang Arab Badui, ya tatawaluna fil bunyan, sekarang berlomba-lomba membangun di tinggi-tinggi Burj Tower, tinggi tempat helikopter di atas. Dubai sudah menjadi Paris Arab, lalu kemudian Saudi Arabia akan membangun 1 kilometer. Dulu kita mengetahui 1 kilometer memanjang, sekarang enggak, 1 kilometer naik ke atas. Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba. Dulu bukit yang paling tinggi di Makkah, Jabal Abi Qubais. Kata Imam Sana'ani, nanti kalau kau lihat ada bangunan lebih tinggi daripada bukit tertinggi di Makkah, maka salah satu tanda hari kiamat. Ya tatawaluna fil bunyan, Jabal Abi Qubais, dulu bangunan paling tinggi. Di mana Jabal Abi Qubais itu? Ini Bukit Safa. Di belakang Bukit Safa, kalau kita menghadap ke Ka'bah, di belakang kita, naik kita ke atas Bukit Safa, angkat tangan ke Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas mau sa'i, pas di belakang. Sekarang di atasnya itu istana Raja Fahad. Dan sekarang istana itu pendek rendah. Kenapa? Ada yang tinggi jam gadang bana, Tower Zamzam, Zamzam Tower. Oleh sebab itu, apa yang diprediksi ini, tapi masalah hari kiamat ini, kita tidak perlu asyik mengkaji sampai lupa bekal untuk hari kiamat. Ini apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita tentang hari kiamat. Tujuan ustaz itu adalah, ustaz-ustaz itu benar, dia tak salah. Tujuan dia supaya umat ini sadar dunia akan berakhir. Jangan gila dengan harta, jangan gila dengan jabatan, jangan gila dengan kekuasaan. Kita ini akan mati, kita ini akan berakhir. Maka buatlah amal sebanyak-banyaknya. Itu tujuan ceramah ustaz-ustaz kita tentang hari kiamat. Tapi kalau ada orang katakan, apa ini kaji-kaji hari kiamat, ini tak penting. Ini penting. Makanya dia tanya 4, Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Makanya kalau ada spesialis dalam bidang Islam, salat, zakat, puasa, haji, umrah, fikih namanya, spesialis dalam bidang iman, Allah, malaikat, kitab, rasul, Quran, kiamat, takdir, itu kajian akidah namanya. Ada spesialis dalam bidang ihsan, bagaimana hati bersih, jauh dari sifat riya, jauh dari sifat sum'ah, jauh dari sifat ujub, merasa kagum pada diri sendiri, merasakan kita ini selalu dipandang Allah, muraqabatullah, ini ihsan namanya. Tapi yang spesialis nomor 4 ini jarang. Maka sekarang sudah ada yang menekuni bidang, apa dia? Spesialis akhir zaman. Ini penting. Dan kita sudah mengundangnya ke Pekanbaru, Ustadz Zul bersama Dr. Mustafa Umar, Ustadz spesialis hari kiamat. Ustadz-ustadz sekarang ini kan udah spesialis. Ada spesialis sodakoh aja, asal nampak mukanya ingat sodakoh. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi ustaz zikir aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustaz Arifin Ilham. Ada pula ustaz masalah hati aja. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ustaz Agim. Ada ustaz spesialis hari kiamat. Ada ustaz spesialis jenazah, MM, memandikan mayat. Asal nampak mukanya ingat mayat. Nah, ini bagus. Siapa namanya Pak Ustaz? Nanti saya kasih nomornya. Siapa yang mau buat penyelenggaraan jenazah? Fantalaqa, lalu orang yang rambut hitam baju putih tadi pun intalaqa, dia pun pergi. Kami tinggal sama Nabi, ini yang menceritakan ini Umar Ibn Khattab. Fantalaqa, dia pun pergi. Falabistu maliyya, labistu aku bersama sama Nabi maliyya, lama lama kami duduk sama Nabi. Dia pergi, ditanyanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang hari kiamat, habis itu dia pun pergi. Fantalaqa, dia pergi. Falabithu maliya, aku bersama dengan Nabi lama. Thumma qala, Nabi pun bertanya kepada aku, ya Umar, hai Umar. Naam, labbaik ya Rasulullah. Atadri man as-sa'il, tahu tak kau siapa tadi yang bertanya tadi yang bla bla bla bla pergi? Tahu. Atadri man as-sa'il, tahu tadi siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Aku tak tahu entah siapa dia itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Innahu, dia yang pergi tadi, Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, dia baru saja datang. Yu'allimakum dinakum, dia mengajarkan agama Islam kepada kamu. Apa pelajaran dari sini? Pertama, bahwa Umar bin Khattab tak tahu itu Jibril. Orang yang selevel Umar bin Khattab, as-sabiqun al-awwalun, amirul mu'minin khalifah, dijamin masuk surga, mertua Nabi, Arab Quraisy, tak tahu kalau itu Jibril. Bisa pula Lia Eden tahu Jibril. Ahmad Musadek tahu Jibril, Lia Eden tahu Jibril, A.A. Gatot tahu Jibril, Dimas Kanjeng tahu Jibril. Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya engkau lewat di jalan Ahmad Yani, hai Umar, maka setan akan lewat ke jalan Sudirman. Saking takutnya setan. Begitu iman Umar bin Khattab, tetap juga dia tak tahu bahwa itu Jibril. Tiba-tiba ini si setan tahu dia Jibril. Emang penjara lah cocoknya tempatnya. Yang kedua, datang dia, yu'allimakum dinakum, dia mengajarkan agama pada kamu, tapi dia tak ceramah. Kenapa Jibril tak datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nenek mamak, urang sumando, urang awak sadonyo. Adapun yang mau aku sampaikan pada kesempatan ini adalah empat perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan, yang keempat adalah tanda-tanda hari kiamat. Kenapa dia tak ceramah? Ada metode lain cara mengajar. Apa dia? Tanya jawab. Makanya saya pakai metode itu. 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa? Karena kalau cerita informasi datar-datar saja, kadang tak masuk ke kepala. Tapi ketika dalam bentuk pertanyaan, kapankah niat dalam sholat? Kapan niat ya? Dalam takbir atau sebelum takbir? Apa hukum sayyidina? Iya juga ya. Pakai sayyidina boleh apa tidak? Maka ini metode. Yang ketiga, pelajaran dari yu'allimakum dinakum, kalau kita mau orang lain tahu, tidak perlu kita manggil dia, menceramahi dia. Ibu ingin suaminya sholat berjamaah, ibu tidak perlu pulang ke rumah manggil suami, bang sini, duduk abang sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak begitu. Buat pengajian, arisan nanti hari Ahad, arisan keluarga, undang Ustaz Dr. Mustafa Umar. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya kalau ada laki-laki tak sholat Ustaz? Lalu kata Ustaz, dia itu mesti disampaikan, diberitahu, dia mesti sholat. Ustaz Mustafa jawabnya kan gitu, lembut. Nampaknya tak masuk nih. Panggil Ustaz Somad. Ustaz Somad, iya. Apa hukumnya kalau laki-laki tak sholat? Campakkan ke sungai Sia. Nah, ini metode bagaimana cara belajar. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Pas 30 menit setelah salat Isya. 45 menit dari maghrib ke isya, 30 menit setelah salat isya, kaji kita 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit.